Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang insyaallah pembahasannya tentang isnadul fi'lil mu'tal, penyandaran fi'il mu'tal pada jenis fi'il mu'tal yang ketiga, yakni al-fi'lun naqisu, fi'il naqis. Fi'il naqis huwa alladhi lamuhu harfu 'illatin. Fi'il naqis adalah fi'il yang lam kalimahnya itu berupa huruf 'illah. Ini huruf yang akhir ini berupa huruf illah. Dari wazannya fa'ala, maka nanti lam kalimah ini berubah huruf illah. Wa hadzal harfu imma an yakuna alifan au wawan au ya'an. Dan huruf ini, huruf illah ini bisa jadi berupa alif, atau wawu, atau ya. Ini. Jadi, huruf illah yang berada pada lam kalimah tersebut bisa jadi berupa alif, atau wawu, atau ya. Ini. Jadi inilah tiga macam huruf illah, alif, wawu, dan ya. Jadi ini yang disebut dengan fi'il naqis. Lam kalimahnya berupa huruf illah, bisa jadi itu alif atau wawu atau ya. Kemudian pada fi'il naqis ini, bagaimana ketika disandarkan pada dhamir, dijelaskan secara rinci di sini pada bagian yang awal, yakni al-madhi, pada bentuk madhi. Ya. Pada bentuk madhi dari fi'il naqis ini ada dua kelompok ya di sini pada bentuk madhi. Yang pertama, idza kanat lamuhu alifan, jika lam kalimahnya itu berupa alif ya. Mithlu, contoh, sa'a, da'a, istasqa. Ya. Jadi pada yang kelompok pertama, jika lam kalimah itu berupa alif, ya. Misalnya ta'a, kemudian da'a, istafqa. Ini. Jadi huruf yang ketiga atau lam kalimah ini berupa alif. Ta'a ini hurufnya alif, ya. Bukan ya, ya, tapi alif. Istafqa huruf akhirnya juga alif. Jadi alif yang ditulis dalam dengan bentuk ya. Ini ya. Jadi itu alif semuanya. Ya. Bagaimana pada fi'il naqis yang huruf akhirnya atau lam kalimahnya ini alif? Ya. Fa innahu yusnadu 'ala nahwi tali. Maka dia fi'il ini tadi disandarkan dengan arah dengan penjelasan berikut ini. Awalan yang pertama, idza usnida ila wawil jama'ati, jika disandarkan pada wawul jama'ah, dhamir wawu yang digunakan untuk jama' mudzakkar yang disebut dengan wawul jama'ah ini, au atau lahiqat hu ta'ut ta'nisi, atau fi'il tersebut ya, yang lam kalimahnya tadi alif, ini diikuti oleh ta'nis. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika disandarkan pada wawul jamaah. Yang kedua, jika diikuti oleh ta'nis. Bagaimana keadaannya? Hudzifat lamuhu, maka lamnya, lam kalimahnya ini dihilangkan. Lam kalimah tadi yang berupa alif, maka alifnya yaitu sebagai lam kalimah ini dihilangkan. Ya. Sesudah dihilangkan bagaimana? Wa hurrikal harfu alladhi qablaha bil fathhi, dan huruf yang sebelumnya, huruf yang sebelum lam kalimah yang hilang tadi diberi harokat, ya, hurrika diberi harokat bil fathhi dengan fathah. Lidalalati alal alifil mahdzufati, untuk menunjukkan pada alif yang dihilangkan. Ini ya. Jadi pada fi'il naqis yang akhirnya tadi alif, ketika disandarkan pada wawul jama'ah atau ketika diikuti oleh ta'nis, maka lam kalimah yang berupa alif tadi dihilangkan. Kemudian huruf sebelum alif yang dihilangkan tadi diberi harokat fathah untuk menunjukkan pada alif yang dihilangkan tersebut. Fanaqulu, sehingga kita katakan dengan contoh supaya lebih jelas. Ya, tadi dari fi'il sa'a, contohnya. Ya, sa'a ini naqis yang lam kalimahnya alif. Ya, alif ya. Sa'a. Kemudian dia disandarkan pada wawu, wawul jama'ah. Ya, ketika disandarkan pada wawu bagaimana? Hudzifat lamuhu, lam kalimah tadi dihilangkan. Berarti lam kalimah ini alif dihilangkan. Kemudian sesudah dihilangkan, huruf sebelumnya, sebelum alif yang dihilangkan, diberi harokat fathah. Ini fathah. Ya. Kenapa diberi harokat fathah? Untuk menunjukkan pada alif yang hilang ini. Jadi ketika alif hilang, ada semacam penanda bahwasanya ada alif yang hilang. Penandanya apa? Huruf sebelumnya ini diberi harokat fathah. Sehingga dihasilkan dari ini sa'a menjadi sa'au. Ya. Sa'a disandarkan pada wawul jama'ah menjadi sa'au. Da'a juga demikian. Sandarkan pada wawul jama'ah. Ya. Alifnya dihilangkan. Kemudian sebelum alif di fathah untuk menunjukkan alif yang hilang tadi, ya, sehingga menjadi da'au. Ini istasqa juga demikian, sama ya prosesnya. Istasqa alif yang akhir yang pada dalam kalimah dihilangkan, kemudian sebelumnya di fathah, kemudian bersambung dengan wawul jamah tadi menjadi istasqau. Ya, menjadi istasqau. Ini. Dan fi'il ini ala wazni fa'au, ya, sa'au, da'au, ini mengikuti wazan fa'au. Kenapa? Karena dari wazan asalnya tadi fa'ala, ya, lam kalimah berupa alif, ketika disandarkan pada wawul jama'ah alifnya hilang, berarti kan lamnya ini hilang, ya, lam kalimahnya hilang, ya, ketika lam kalimah hilang dibuat wazan, lamnya hilang langsung ke wawu, sehingga wazannya menjadi fa'au. Ini ketika disandarkan pada wawu jama'ah. Kemudian tadi keadaan yang kedua apa? Atau diikuti oleh ta'nif, dihubungkan dengan ta'nif. Jadi huruf ta untuk menandakan fa'ilnya itu mu'annas, dan ta ini sukun. Hukumnya sama. Lam kalimah yaitu alif dihilangkan. Sudah ya. Ta'a diikuti dihubungkan dengan ta'ni yang sukun. Maka alifnya hilang, kemudian sebelumnya di fathah. Sehingga di situ menjadi ta'at. ya, menjadi taat. Da'a dihubungkan dengan ta' ta'nif yang sukun, ya, maka alifnya hilang dan sebelumnya di fathah, ya, itu menjadi da'at. Istasqa dihubungkan atau diikuti oleh ta' ta'nif, ya, alifnya hilang menjadi istasqat, itu ta'nya yang akhir sukun, ya, istasqat. Ini. Dan ini ala wazni fa'at, mengikuti wazan fa'at. Karena tadi lamnya hilang, kemudian disesuaikan wazan langsung ke ta' ta'nis, ya, lamnya hilang sehingga wazannya menjadi fa'at. Dari fa'ala lamnya hilang menjadi fa'at. Ini. Ya. Ini ketika disandarkan pada wawul jama'ah atau ketika diikuti oleh ta' ta'nis. Ya, jadi lam kalimah yang berupa alif itu dihilangkan dan sebelumnya di fathah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza usnida ila ghairil wawi, dan jika disandarkan pada selain wawu, ya, pada selain wawul jama'ah tadi, ya. Ya. Karena ini yang bomir, ya, wawul jamaah tadi bomir. Kalau tak ta'nif itu bukan bomir, sehingga di sini tidak disebutkan. Karena yang dimaksud usmida disandarkan, ini sandarkan pada bomir. Kalau tak ta'nif itu bukan bomir. Ya. Jadi tadi juga lafadznya berbeda. Usmida ila wawul jamaah, disandarkan pada wawul jamaah. Karena itu yang bomir, disandarkan pada bomir. Adapun pada tak ta'nif tadi dengan kata lahiqat, ya, hu lahiqa, ya, akhirnya diikuti oleh tak ta'nif. Karena tak ta'nif itu bukan bomir, sehingga kalimatnya bukan usnida ila ta'i ta'nif, bukan disandarkan pada tak ta'nif, ya, ini, ya. Jadi tak ta'nif ini bukan bomir. Kemudian pada poin yang kedua di sini, idza usnida ila ghairil wawi, jika disandarkan pada selain wawu, disandarkan pada selain bomir wawu jamaah tersebut. Bagaimana? Fa innana nanzuru, maka sungguh kita perhatikan. Ya, kita perhatikan dulu. Kalau itu disandarkan pada selain wawu, perhatikan bagaimana? In kana fi'lu sulafiyan, jika fi'il itu sulafi, ya, maksudnya di sini mujarrad, ya, tidak ada tambahannya, sulasi mujarrad. U'idat alifu, ya, u'idat al alifu ila asliha. Alif itu dikembalikan pada aslinya. Ya, alif ini tadi ini dikembalikan pada aslinya. Ya, pada huruf aslinya. Ya, berarti apa? Alif yang ada pada lam kalimah pada fi'il nafas ini, pada fi'il maudhi, ini bukan asli, tapi dia perubahan dari huruf yang lain, huruf illah yang lain. Ya, di sini dinyatakan jika disandarkan pada selain wawu dan fi'il itu sulafi, maka alif ini nanti dia dikembalikan pada huruf aslinya. Ya, ai yakni roja'at ilal wawi au al-ya'i, yakni dia kembali menjadi wawu atau menjadi ya. Jadi huruf asli dari alif ini sebenarnya adalah wawu atau ya. Ya. Dan itu sebelum dibahas berikutnya, itu bisa dibedakan dari penulisannya. Kalau sa'a alif ditulis dengan bentuk ya, menunjukkan alif ini aslinya ya. Tapi kalau da'a alifnya di sini ditulis dengan bentuk alif yang lurus, ya, maka menunjukkan alif ini aslinya adalah wawu. Ya, jadi dari penulisan fi'il nafas ini untuk yang mujarrad, ya, ini bisa diketahui huruf aslinya. Ketika ditulis dengan bentuk ya, menunjukkan aslinya adalah ya. Ketika ditulis dengan bentuk alif yang lurus, menunjukkan itu aslinya adalah huruf wawu. Sehingga tadi ketika disandarkan pada selain wawu, maka ini nanti akan kembali ke aslinya. Contoh, anakulu. Sa'a disandarkan pada dhamir ta sebagai fa'il. Ya. Maka apa? Alifnya ini kembali ke aslinya. Tadi ini ditulis dengan bentuk iya, menunjukkan aslinya adalah iya. Sehingga menjadi sa'aitu. Ya. Menjadi sa'aitu. Ya. Ini. Jadi setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka sebelumnya disukun. Dan ketika alif kembali ke aslinya ya, ya-nya disukun. Menjadi sa'aitu. Ya, da'a bersambung dengan sa ya, yang berharokat dhammah, maka alifnya kembali ke aslinya. Aslinya tadi apa? Wawu. Maka menjadi da'autu. Ini. Roma. Roma ditulis seperti ini, maudinya Roma, alifnya dengan bentuk ya, menunjukkan aslinya adalah ya. Ketika disandarkan pada bomir tum atau tak dengan mim, menjadi romaitum, alifnya berubah menjadi ya. Beda tadi contohnya dengan na ya, dari kitab ini. Na yang menjadi da'auna. Berbeda domainnya, tapi tetap perubahan cuanya sama. Ini Roma menjadi romaitum. Ini. Jadi huruf alif tersebut kembali ke aslinya. Ini kalau disandarkan pada selain wawu, ya, pada selain wawul jamaah. Ini pada ta, pada na, ya, atau mungkin nanti pada alif, alif untuk musanna dua orang, ya, nanti menjadi, ya, kalau pada alif yang misalkan untuk dua orang, nanti menjadi sa'aya, kembali ke aslinya, ya, yang ini menjadi da'awa, ini mereka berdua berusaha, da'awa mereka berdua berdoa. Ini. Kenapa? Karena ini alif, dhamir alif untuk tasniyah, untuk musanna. Sehingga tadi alif pada sa'a, alif pada da'a, kembali ke aslinya masing-masing. Menjadi sa'aya, da'awa. Ini untuk yang tsulatsi mujarrad. Wa idza wa in kana al-fi'lu mazidan, dan jika fi'il itu mazid, ya, ala salasati mazid pada tiga fi'il, tiga huruf, artinya mazid sulafi dari tiga huruf yang asli kemudian ada tambahan, bagaimana qulibat al-alifu ya'an daiman, maka alifnya diubah menjadi ya selamanya. Ya, daiman, selamanya, selalu demikian. Jadi kalau ini tadi pembahasannya pada yang sulasi mujarrad, tetapi kalau pada yang sulasi mazid, maka alif yang ada di akhir, alif yang ada pada dalam kalimah itu ketika disandarkan pada selain wawu, maka alifnya selalu diubah menjadi ya. Jadi tidak akan diubah menjadi wawu. Ya. Walaupun mungkin aslinya wawu, tetapi karena itu mazid, maka dia akan diubah menjadi ya. Contoh. Fanaqulu, kita katakan contohnya a'taitu. A'ta. Ya, a'ta. Ini mazid dengan tambahan hamzah di awal, mengikuti wazan af'ala, ya, sulasi mazid. Kemudian disandarkan pada dhamir ta. Ya, pada dhamir ta. Maka apa? Alifnya tadi lam kalimahnya adalah alif, a'ta alif, maka alifnya diubah menjadi ya. Menjadi a'ta itu. Ini. A'ta itu. Istasqa, ya, tadi istasqa disandarkan pada bomirna, maka menjadi istasqaina. Alifnya berubah menjadi ya. Istasqaina. Ini. Istasqa itu aslinya saqa. Ya. Jadi pada istasqa aslinya saqa, itu tampak di sini ditulis dengan bentuk ya, menunjukkan asli dari alif pada saqa adalah huruf ya. Kemudian dibuat mazid dengan tambahan hamzah, sin dan ta menjadi istasqa. Ya, penulisannya sudah ada ya tadi ya, istasqa ini. Ini untuk membandingkan dengan yang berikutnya. Tashakaya. Ya. Contoh yang berikutnya tashakaya. Ini tasha dari tashaka ya. Tashaka. Ini huruf akhirnya alif. Ya. Dan ini mazid. Kemudian disandarkan di sini contohnya dengan alif. Ya, bomir alif untuk tasniyah tadi, untuk musanna. Ya, bagaimana? Maka alif pada tashaka ya, ini berubah menjadi ya. Menjadi tashakaya. Ini. Atau kalau seandainya disandarkan pada ta menjadi tashakaitu. Yang jelas alifnya ini berubah menjadi ya. Tasha kaya atau tasha kaitu, tasha kaina, seperti itu. Ini. Dan untuk tasha kaya, kalau dilihat atau dikembalikan ke mujarabnya, ini adalah syaka. Ya, jadi mujarab itu syaka. Di sini ditulis dengan alif yang lurus, menunjukkan apa? Aslinya alif ini adalah wawu. Aslinya wawu. Kalau ini masih mujarrad dihubungkan dengan ta misalnya menjadi syakautu. Yang mujarrad syakautu sesuai kaidahnya sebelumnya tadi. Ya, menjadi syakautu kembali ke aslinya wawu. Tetapi karena pada tasyaka ya ini sudah mazid, ini ada tambahan ta dan alif di sini, ini sudah mazid, maka ketika disandarkan pada dhamir selain wawu, alifnya ini berubah menjadi ya. Walaupun sebenarnya aslinya wawu, tetapi karena ini mazid, maka alifnya berubah menjadi ya. Ini ya, jadi dalam hal ini, dalam fi'il naqis ini dibedakan yang mujarrad dan yang mazid. Ya, dalam pembahasan ini ya. Baik. Jadi ini bentuk fi'il naqis yang madhi, fi'il naqis yang madhi yang huruf akhirnya atau lam kalimahnya berupa alif. Ya. Dijelaskan dari dua keadaan yang tadi. Ya. Ini. Ini yang lam kalimahnya tadi alif. Ya. Sekarang yang berikutnya masih fi'il naqis yang bentuk madhi. Ya, masih fi'il naqis yang bentuk madhi. Kalau yang ini tadi yang lam kalimahnya alif, ini yang dibahas baru saja ini. Ada dua keadaan tadi ya, yang nomor satu dan nomor dua itu. Ini fi'il naqis yang madhi yang lam kalimahnya alif. Ya. Sekarang yang berikutnya. Wa idza kanat lamuhu wawan au ya'an. Dan jika lam kalimahnya itu berupa wawu atau berupa ya. Ini fi'il naqis yang madhi tetapi lam kalimahnya berupa wawu atau ya. Ini. Yang wawu atau ya. Mislu contoh zakuwa za kuwa. Lam kalimahnya waw. Tetap sesuai aslinya waw, tidak berubah menjadi alif. Kalau yang tadi kan alif, dan alif itu perubahan dari waw atau perubahan dari ya. Itu yang dibahas sebelumnya tadi. Tapi yang sekarang apa? Itu tetap waw, aslinya waw dan tetap waw, wawnya tidak berubah menjadi alif. Contohnya ini zakwa. Kemudian radiya. Ini akhirnya ya dan tetap dengan ya, ya-nya tidak berubah menjadi alif. Ini ya. Jadi fi'il naqis pada bentuk madhi yang lam kalimahnya itu berupa wawu atau berupa ya. Contohnya zakwa untuk yang wawu dan radiya untuk yang ya. Fa inna isnadahu yajri 'ala nahwi tali, maka penyandarannya pada bomir-bomir ini berlaku sesuai berikut ini, sesuai dengan penjelasan berikut ini. Awalan yang pertama, idza usnida ila wawil jama'ati, jika disandarkan pada wawul jama'ah, hudzifat allam, maka lam kalimahnya dihilangkan. Ya. Lam kalimahnya itu wawu atau ya tadi dihilangkan ketika disandarkan pada wawul jama'ah. Wa apakah sekedar menghilangkan lam? Di sini disebutkan wa yang sesudahnya wa hurrika ma qablaha bidhommi, dan huruf sebelumnya itu diberi harakat dhammah. Ya, ini ya, diberi harakat dhammah. Jadi sesudah wawu ini, lam kalimah ini wawu atau di sini ya, ya ini nanti dihilangkan, maka huruf sebelumnya diberi harakat dhammah. Ya, sebelumnya di sini nanti diberi harakat dhammah. Hukumnya sudah dhammah. Kalau radhiya ini juga nanti akan diberi harakat dhammah. Kenapa diberi harakat dhammah? Li yunasiba wawal jama'ati, untuk menyesuaikan dengan wawul jama'ah. Untuk menyesuaikan dengan wawul jama'ah. Ini ya, standarkan pada wawul jama'ah. Ya. Nah, ketika disandarkan pada wawul jama'ah tadi, lam kalimah huruf waw atau yang dihilangkan, kemudian sebelumnya di dhamma. Nah, diberi harakat dhamma supaya sesuai dengan wawul jama'ah tersebut. Ya, karena wawu itu sesuainya dengan dhamma. Ya, kalau itu sudah dhamma ya sudah sesuai, tapi kalau yang radhiya ini itu kasrah, kasrah dengan dhamma tidak sesuai, maka dia diubah menjadi dhamma. Sehingga di sini fanaqulu kita katakan menjadi ya. Kalau yang zakwa tadi di sini menjadi zaku. Menjadi zaku. Ya. Kalau yang radhiya di sini menjadi rabu. Ini. Ya. Rabu. Dari radhiya disandarkan pada wawu jama'ah, lam kalimahnya itu ya hilang, kemudian sebelumnya di dhamma supaya sesuai dengan wawu, sehingga menjadi radu. Nah, di situ ada nahwu. Itu ya, nahwu. Nahwa disandarkan pada wawul jama'ah, maka wawunya hilang, lam kalimah hilang, dan sebelumnya dhamma, sehingga menjadi nahwu. Baqiya, contoh yang berikutnya di situ. Baqiya disandarkan pada wawul jama'ah, lam kalimah itu harusnya hilang, kemudian sebelumnya diubah menjadi dhamma, sehingga menjadi baku. Dan ini ala wazni fa'u, mengikuti wazan fa'u ya, karena lamnya hilang ya, jadi pada wazan lamnya dihilangkan menjadi fa'u. Ini wazannya nahu, zaku, radu, baku. Ini ya, ini wazannya yarfa'un. Ini ketika disandarkan pada wawul jama'ah. Dan keadaan yang kedua, fa'idha usnida ila ghairil wawi, dan jika disandarkan pada selain wawu, disandarkan pada selain wawul jama'ah tersebut, maka baqiyat allamu ala asliha, maka lam kalimah itu tetap pada aslinya. Ya. Tadi nahwa disandarkan pada ta menjadi nahudu. Lam kalimah wawu tetap sebagaimana aslinya, tidak hilang, tidak berubah, tetap dengan wawu. Harakatnya disukun karena dia bersambung dengan dhamir ta yang berharakat. Ini sesuai dengan yang salim. Kata ba'ta kan sebelum ta disukun. Ini juga nahuta. Yang jelas ini wawu atau lam kalimah tidak berubah, tetap sebagaimana aslinya. Nahuwa ini bersambung atau disandarkan pada dhamir alif. Ya, nahuwa. Ya, tetap wawunya dengan wawu. Ya, lam kalimahnya tetap sebagaimana aslinya. Radhiya disandarkan pada ta menjadi raditu. Ya. Itu kasrahnya di dhad ya. Raditu. Jadi sebelum ta disukun. Ya. Yang dikasrah pada dhadnya. Raditu. Lam kalimahnya tetap pada aslinya yaitu huruf ya. Ya. Raditum. Ya, ini. Jadi yang ada penghilangan lam kalimah ini hanya ketika disandarkan pada wawul jamaah. Adapun yang selain itu tetap sebagaimana aslinya, ya, dan apa tasrifnya perubahannya sebagaimana pada yang sahih salim. Ini pada bentuk madhi pada fi'il nafid. Tapi yang akhirnya atau lam kalimahnya alif dan kemudian lam kalimahnya itu wawu atau ya. Ini dulu ada yang ditanyakan? Sa'a berusaha, da'a berdoa atau memohon. Juga bisa bermakna memanggil, menyeru. Istasqa minta air atau minta hujan. Istasqa. Ini ada sholat istisqa. Ya, jadi istisqa itu dari istasqa, ya, minta hujan. Ya, kemudian ketika disandarkan pada dhamir ya tinggal menyesuaikan ya. Sa'au wawu tadi untuk wawul jamaah. Berarti maknanya mereka. Mereka berusaha. Da'au mereka berdoa. Istasqau mereka minta hujan. Kemudian kalau diikuti ta'nits tadi untuk mu'annas ya. Sa'at dia seorang perempuan berusaha. Da'at dia seorang perempuan berdoa. Istasqat dia seorang perempuan minta hujan. Seperti itu ya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan dhamirnya atau dengan ta'nitsnya tadi. Sa'aitu, da'auna, romaitum. Roma itu melempar. Romaitum, kalian melempar. A'ta memberi. A'ta itu, aku memberi. Kalau dibaca fathah, a'ta, engkau memberi. Kalau dibaca dengan kasrah, ta'nya, a'ta'iti, ya engkau seorang perempuan memberi. Karena ta' dhamir bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah ya, sesuai dengan keadaannya tadi. Istasqaina ya kita minta hujan. Kemudian tasyaka saling mengadu. Syaka tadi, syaka itu mengadu, tasyaka saling mengadu. Satu mengadukan yang lain mengadukan yang satunya. Jadi tasyaka saling mengadu. Tasyakaya mereka berdua saling mengadu. Ya. A mengadukan B, B mengadukan A. Ini ya. Tasha kaya mereka berdua saling mengadu. Ini. Kemudian zakwa Zakwa itu tumbuh atau berkembang. Robia riba, rela. Nahwa mencapai puncak akal, yang mencapai puncak akalnya itu nahwa. Dan nanti berbeda dengan naha. Kalau naha itu melarang, tapi ini nahwa, mencapai puncak akalnya. Baqiyah itu bisa tinggal, menetap, atau tersisa, sesuai dengan siyaqul kalam, konteksnya dalam kalimat bagaimana, bisa tersisa atau tinggal, menetap. Ini artinya ketika sudah disandarkan pada dhamir tadi, tinggal menyesuaikan dengan dhamirnya. Tumbuh, berkembang. Dan ditanyakan dari ini, ini tadi pembahasannya pada bentuk yang maudhi, fi'il maudhi, fa'ala. Tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang yang berikutnya, al-mudari'u wal-amru, bentuk mudari' dan amr. Fi'il naqis, bentuk yang mudari' dan amr. Ini. Kalau wazannya, ya yaf'ulu uf'ul. Jadi bentuk mudhari' dan amr pada naqis. Ketika disandarkan pada dhamir-dhamir, bagaimana? Ini juga dirinci. Bagian yang pertama, in kanat lamuhu alifan. Ini juga sama, dibedakan tadi. Lam kalimahnya itu nanti alif ataukah wawu ataukah ya. Jadi dibedakan nanti. Yang pertama di sini, in kanat lamuhu alifan. Jika lam kalimahnya ini alif, pembahasannya yang di sini. Lam kalimahnya berupa alif, ya. Ini ya. Bagaimana? Mislu contoh, yas'a, yakhsha. Ya, ini lam kalimahnya alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya. Fa inna isnadahu yajri 'ala an-nahwi tali, maka penyandarannya pada dhamir-dhamir itu berlaku seperti berikut ini. Ada dua bagian, dua kelompok. Awalan yang pertama, idza usnida ila wawil jama'ati wa ya'il mukhatabati. Jika disandarkan pada wawul jama'ah, dhamir wawu untuk jamak, wa ya'il mukhatabati dan dhamir ya untuk mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah. Makna mukhatabah apa? Yang diajak bicara satu orang perempuan atau anti, ya, semakna dengan anti. Ini dhamirnya dengan ya untuk mukhatabah yang diajak bicara satu orang perempuan. Ini. Jadi fi'il naqis ini tadi, ya, ketika disandarkan pada wawul jama'ah dan ya mukhatabah, hudhifatil alifu, alifnya dihilangkan. Ya. Wa baqiyal harful ladzi qablaha maftuhan, dan huruf yang sebelumnya itu tetap di fathah. Ya. Contoh. Tadi yas'a. Dari contoh ini ya, satu fi'il ini yas'a. Yas'a. Ini kemudian disandarkan pada wawul jama'ah. Bagaimana hukumnya? Alifnya dihilangkan, kemudian huruf sebelumnya tetap di fathah. Ya. Kemudian menjadi apa? Yas'auna. Ya. Menjadi yas'auna. Dan pada fi'il mudhari', ya, ketika disandarkan pada wawul jamaah atau ya mukhotobah, ya, sesudah itu ada tambahan nun. Ya. Yang jelas di sini apa? Dari yat'a yang lam kalimnya alif, ketika disandarkan pada wawul jamaah, alifnya hilang dan sebelumnya tetap fathah sehingga menjadi yas'auna. Dari yahsha menjadi yahshauna. Ya, prosesnya sama. Alif akhir itu dihilangkan, kemudian sebelumnya tetap fathah menjadi yahshauna. Ini. Ala wazni yaf'auna, mengikuti wazan yaf'auna. Jadi lamnya hilang, maka pada wazan juga lamnya hilang. Ya, menjadi yaf'auna. Asalnya yaf'aluna, kemudian lamnya hilang menjadi yaf'auna. Kemudian disandarkan pada ya mukhatabah. Untuk ya mukhatabah tadi karena untuk mukhatab huruf mudhara' dengan ta, ya. Dari yat'a disandarkan pada ya mukhatabah, ya. Terkait dengan lam kalimah dulu tadi tetap hilang dan sebelumnya di fathah. Kemudian karena itu tadi mukhatabah, maka huruf mudhara' dengan ta menjadi tas'aina, ya, menjadi tas'aina. Jadi ya pada tas'aina itu ya mukhotobah, dhamir ya untuk mukhotobah. Dari ta, dari yahsha, ya, disandarkan pada ya mukhotobah, alifnya hilang, sebelumnya tetap fathah. Kemudian huruf mudhara'ah diganti dengan ta karena untuk mukhatabah tadi menjadi tahsyaina, ya, menjadi tahsyaina, ya. Ala wazni taf'aina, mengikuti wazan taf'aina. Jadi lamnya hilang, lam kalimah tadi huruf alif, ya, dihilangkan, pada wazan juga dihilangkan menjadi taf'aina. Ini fi'il mudhara'nya. Sekarang fi'il amarnya. Fi'il amarnya menjadi is'au. Ya. Fi'il amar itu, ya, ada dua atau secara asal sebenarnya fi'il amar itu dari fi'il mudhara', ya. Huruf mudhara' dihilangkan. Kemudian kalau fi'il mudhara' itu diakhiri dengan nun, tambahan semacam ini, nunnya juga dihilangkan. Sehingga fi'il amarnya di sini menjadi is'au. Ya. Kemudian untuk yang tas'aina menjadi is'ai. Ini. Yang jelas di sini apa? Pada fi'il amar alif sebagai lam kalimah ini hilang ketika disandarkan pada wawul jamaah dan juga pada ya mukhatabah. Ini keadaan yang pertama ketika disandarkan pada wawul jamaah dan ya mukhatabah. Sekarang yang kedua. Wa idza usnida ila alif itsnaini au nun niswati. Jika disandarkan pada alif itsnain. Alif untuk mustanna, untuk dua orang. Au nun niswati, atau disandarkan pada nun niswah. Dhamir nun untuk jamak muannats. Ya. Jika disandarkan pada bomir alif untuk mustanna atau disandarkan pada bomir nun untuk jamak mu'annas. Au atau lahiqat hu nun tawqidi atau diikuti oleh nun tawqid. Ini juga kata yang digunakan lahiqat hu, diikuti, dihubungkan dengan nun tawqid. Berarti apa? Nun taukid itu bukan bomir, ya. Nun taukid itu bukan bomir, ya. Seperti tak taknif tadi, tak taknif bukan bomir, maka nun taukid ini juga bukan bomir. Tapi kalau nun niswah itu bomir, bomir nun untuk jamak mu'annas. Ini, ya, bedakan. Apa nun taukid? Ya, huruf nun yang digunakan untuk taukid, untuk menguatkan makna fi'il tersebut. itu nun taukid, ya, huruf nun yang digunakan untuk menguatkan, menyangatkan makna fi'il tersebut. Ya. Ini, jadi pada fi'il mudhari' yang naqis ini, ketika disandarkan pada alif itsnain atau nun niswah, atau diikuti, dihubungkan dengan nun taukid, maka qulibatil alifu ya'an, alifnya diubah menjadi ya, alifnya diganti menjadi ya. Jadi alif di sini nanti dia diganti menjadi ya. Kalau yang tadi kan dihilangkan, sekarang dia akan diganti dengan ya. Pada tadi tiga keadaan tadi. Yang pertama disandarkan pada alif isnain. Yas'a disandarkan pada alif isnain, dhamir alif untuk mutanna. Maka lam kalimah yang alif berubah menjadi ya. Menjadi yas'ayani. Ya. Tadi alif ya diikuti alif isnain, maka alifnya di sini berubah menjadi ya ini. Menjadi yas'ayani. Ya. Kemudian disandarkan pada nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannas. Dhamir nun untuk jamak muannas. Maka sama, alifnya tadi diubah menjadi ya, menjadi yas'a. Yas'aina. Ya, menjadi yas'aina. Ini. Alifnya di sini berubah menjadi ya. Yas'aina. Nunnya ini dhamir. Nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannats. Jadi mereka para perempuan berusaha. Yas'aina, mereka para perempuan berusaha. Kalau yas'ayani, mereka berdua berusaha. Ini ya. Nih. Kemudian diikuti oleh nun taukid, dihubungkan dengan nun taukid. Dari yas'a dan dia dihubungkan dengan nun taukid. Nun taukid di situ biasanya ya, salah satunya nanti dengan tasydid. Ini. Nah, ketika dihubungkan dengan nun taukid, alif pada lam kalimah tadi berubah menjadi ya. Dan biasanya kalau ada nun taukid, depannya juga ditambahkan lam taukid. Di sini contohnya menjadi la tas'ayanna, ya, la tas'ayanna. Di mana tadi asalnya alif, kemudian diikuti, dihubungkan dengan nun taukid ini, maka alifnya ini berubah menjadi ya, menjadi la tas'ayanna. Ini. Untuk yang yakhsha, contohnya dari yakhsha menjadi yakhshayani, ini disandarkan pada alif itsnain, kemudian disandarkan pada nun niswah menjadi yakhshayna, jadi alifnya berubah menjadi ya, ya, yakhshayani, yakhshayna, ya. Kemudian dihubungkan, diikuti oleh nun taukid menjadi latakhshayanna, ya, latakhshayanna. Ini ya, alifnya berubah menjadi ya. Ini pada fi'il mudhari'. Kalau dengan nun taukid artinya sungguh kamu benar-benar berusaha. Latak ayanna tadi artinya sungguh kamu benar-benar berusaha. Latak syayanna, sungguh kamu benar-benar takut. Jadi makna dari nun taukid tadi untuk menunjukkan, menguatkan, menyangatkan. Ya. Dalam bahasa Indonesia biasanya dengan kata sungguh atau benar-benar atau sungguh-sungguh atau yang semisalnya. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il amarnya menjadi is'aya, ya, dimana alif tadi pada lam kalimah berubah menjadi ya. Is'aya, ya, berubah menjadi ya. Kemudian is'aina untuk yang nun niswah ini berubah menjadi ya. Ya. Kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi is'ayanna. Ini. Baik. Ini pada fi'il amrnya. Yas'a berusaha, kemudian yakhsha takut. Ini pada fi'il naqis bentuk mudhari' yang akhirnya berupa alif. Kita tambah sedikit ya. Masih bisa. Yang berikutnya, wa in kanat lamuhu wawan aw ya'an, dan jika lam kalimahnya itu berupa wawu atau berupa ya. Ini tadi. Jika lam kalimah berupa wawu atau berupa ya. Pada fi'il mudhari' yang naqis ini. Mithlu, contoh, yad'u, yarmi, ini contohnya ya. Beda dengan yas'a, yakhsha, akhirnya alif. Tapi untuk yad'u ini akhirnya wawu. Kemudian yarmi akhirnya adalah ya. Ini. Bagaimana kalau yang seperti ini? Fa inna isnadahu yajri 'ala nahwi tali, maka penyandarannya berlaku sebagaimana berikut ini. Awalan yang pertama. Idza usnida ila wawil jama'ati au ya'il mukhatabati, jika disandarkan pada wawul jama'ah atau ya mukhatabah, hudifatil lamu, maka lamnya dihilangkan, lam kalimah dihilangkan. Ai al wawu wal ya'u, yakni wawu dan ya'nya ini dihilangkan jika disandarkan pada wawul jama'ah dan atau ya mukhatabah. Wa hurrika ma qabala wawil jama'ati bi dhammi, dan huruf sebelum wawul jama'ah itu di dhammah. Kalau ini bersama dengan wawu, maka dia di dhammah, huruf sebelum huruf yang hilang tadi atau sebelum wawul jama'ah. Wa ma qabala ya'il mukhatabati bil kasri, dan sebelum ya mukhatabah nanti dia di kasrah. Ya. Mukhatabah sebelumnya di kasrah. Ada fi'il yang sama ya, jelas. Ini. Di sini hilang, kemudian sebelumnya di kasrah. Ini perbedaannya. Kenapa? Menyesuaikan, kalau ini wawu sesuai dengan dhammah, kalau ini ya sesuai dengan kasrah. Ini. Fa naqulu, kita katakan contohnya. Ya. Ya, menjadi yad'una, langsung ya di sini ya. Ini sudah hilang, kemudian wawu menjadi yad'una. Ini. Dan untuk yang yarmi, ya, tadi yarmi. Ini pada wawu, maka ya-nya hilang, lam kalimah hilang, kemudian sebelumnya dhammah sesuai dengan wawu ini, sehingga menjadi yarmuna. Ini. Ala wasni yaquna, mengikuti wazan yaquna. Jadi lam kalimahnya hilang, maka pada wazan lamnya juga hilang. Yaquna, yad'una, yarmuna, yaquna. Ini pada wawul jamaah. Kalau pada ya mukhatabah ini tadi, dari yad'u pada ya mukhatabah lam kalimah hilang, kemudian sebelumnya di kasrah menjadi yad'ina. Ini menjadi afwan, karena mukhatabah dengan ta ya, menjadi tad'ina. Untuk yang yarmi, ya-nya hilang, ini ya mukhatabah, maka sebelumnya di kasrah menjadi tarmina. Ya. Menjadi tarmina. Ala wazni taf'ina, mengikuti wazan taf'ina, karena lamnya hilang, maka pada wazan lamnya juga hilang. Taf'ina, tad'ina, tarmina, taf'ina. aina. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il amrnya ini menjadi ud'u urmu ya, ala wazni uf'u, mengikuti wazan uf'u. Kemudian yang ya mukhatabah tadi fi'il amrnya menjadi id'i irmi ya, ala wazni if'i, mengikuti wazan if'i. Ini. Jadi pada fi'il di situ lam kalimah hilang, maka pada wazan juga lam kalimah dihilangkan. Jadi di sini tadi lam kalimah hilang wawu atau ya. Ini. Kemudian harakat sebelumnya menyesuaikan dengan dhamirnya. Kalau dhamirnya wawu jamaah maka dia di dhammah, kalau dhamirnya ya mukhatabah maka huruf sebelumnya di kasrah. Ini ya. Kemudian yang kedua, wa idza usnida ila alif itsnaini au nunin niswati, jika disandarkan pada alif itsnain, alif musanna, atau pada nun niswah. Ya. Jika disandarkan pada alif itsnain atau nun niswah, baqiyat allamu kama hiya, maka lamnya tetap ada sebagaimana dia, sebagaimana adanya, tidak dihilangkan. Jadi ini tetap ada. Kalau disandarkan pada alif itsnain ataupun wau nun niswah, maka lam kalimah ini tetap ada, tidak hilang. Jadi ada. Ini. Tidak dihilangkan. Ini ya. Ini juga hilangkan dulu. Ini. Jadi yad'u, kemudian yarmi. Ini ya. Apa tulisannya ya? Yang jelas itu tetap ada. Fanaqulu, kita katakan menjadi yad'uwani. Ini dengan alif itsnai menjadi yad'uwani. Ya. Wawu tetap wawu ada. Ini. Yang yarmi menjadi yarmiyani. Tadi dengan ya ya huruf akhirnya tetap ya-nya tetap ada. Kemudian bersambung atau disandar kepada alif itsnai jadi yarmiyani. Ya. Ini mudhari'nya. Kemudian amarnya menjadi ud'uwa. Untuk yang yad'uwa ini menjadi ud'uwa. Untuk yang tarmiyani apa? Oh iya, ini yarmiyani. Nanti amarnya menjadi irmiya. Jadi lam kalimah baik itu wawu atau ya tetap ada, tidak hilang. Kemudian disandarkan pada nun niswah. An-niswatu yad'una wa yarmina. Ini disandarkan pada nun niswah tetap ada wawunya. Menjadi langsung yad'una. Tetap ada wawunya, tidak hilang, kemudian langsung ke nun niswah. Yang langsung yad'una. Jadi wawu ini dari fi'il ini aslinya. Ya. Kemudian nunnya nun niswah. Yang yarmi menjadi yarmina. Yarmi, ya-nya tetap ada dengan ya. Yarmi, kemudian nun niswah menjadi yarmina. Ini. Kemudian fi'il amarnya dari yang yad'uwani tadi dari yang yad'una, karena nun ini nun niswah dhamir, ketika dibentuk amr dia tidak bisa dihilangkan karena itu dhamir, sehingga bentuk amrnya di situ menjadi ud'una. Untuk yang yarmina amrnya menjadi irmina karena nun ini dhamir sebagai fa'il, tidak bisa dihilangkan, sehingga tetap seperti itu. Berbeda dengan nun yang lainnya tadi itu bukan dhamir, maka pada bentuk amr dihilangkan. Ya, ini. Ada satu catatan penting di sini. Minal wadihi, yang jelas anna wazna yad'una huna huwa yaf'ulna, bahwasanya wazan yad'una di sini, wazan ini pada fi'il yang bersambung dengan nun niswah ini, wazannya adalah apa? Yaf'ulna. Ya. Yaf'ulna. Kenapa? Karena ini wawunya kan tadi huruf ilah yang akhir, lam kalimah. Jadi tetap ada. Kemudian nunnya nun niswah. Jadi wazannya juga sesuai aslinya, yaf'ulna. Ya. Li'anna al-wawa hiya lamul fi'li. Karena wawunya ini adalah lam fi'l. Sehingga pada wazan lamnya tetap ada. Ala aksi. Berbeda dengan yada'una allati fil firq mustabiqi, yang ada pada nomor sebelumnya. Tadi ketika disandarkan pada wawul jama'ah. Ya. Ketika disandarkan pada wawul jama'ah, tadi fi'ilnya menjadi yada'una. Yada'u ketika disandarkan pada wawul jama'ah menjadi yada'una. Ya. Sepintas sama dengan ini ketika disandarkan pada nun niswah yada'una, tapi berbeda. Kalau yang nun niswah tadi wazannya yaf'ulna. Tapi kalau yang disandarkan pada wawul jama'ah bagaimana? Fahiya ala wazni yaf'una. Yang tadi wazannya yaf'una. Yaf'una. Kenapa? Li'anna al-wawa laysat lamal laysat lamul fi'li, karena wawunya ini itu bukan lam fi'l. Pada yaf'una wawunya adalah wawul jama'ah, bukan lam fi'l. Wa innama hiya wawul jama'ati, hanya saja dia adalah wawul jama'ahnya. Ini ya. Jadi wawu pada yad'una yang untuk wawul jama'ah tadi, ini wawul jama'ah bukan lam fi'l. Lam fi'lnya mana? Dihilangkan. Ini. Jadi hajannya sama, yad'una untuk wawul jama'ah. Untuk nun niswah juga yad'una, tapi berbeda wazannya. Ya, karena juga berbeda. Ya, wawu di sini berbeda dengan wawu di sini. Ya, nunnya juga berbeda. Ya, jadi sama huruf, belum tentu sama makna, belum tentu sama faedahnya. Ini harus diperhatikan. Ini ya. Ini. Jadi nanti pada bomir perhatikan ini. Bomir tadi wawul jama'ah, ya mukhatabah, alif itsnain, nun niswah, ini bomir. Ya. Dan tadi fi'il naqis ketika disandarkan pada bomir seperti ini tadi pembahasannya, penjelasannya insyaallah. Ya. Ini. Ya do'u bentuk mudhari' dari da'a ya, berdoa. Yarmi bentuk mudhari' dari roma, melempar. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau wazannya nggak ada yang tak guna, nggak ada ya? Ya untuk antun lah nanti. Ya. Atau untuk yang antum? Ya guna ada ya. Nah ya untuk yang antum nanti taf'una. Jadi tinggal menyesuaikan dengan dhamir-dhamir yang ada, ini untuk siapa? Untuk fi'il mudhari', huruf mudhari' juga menyesuaikan dengan dhamirnya. Ya. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun yang ada di awal huruf mudhari' ini. Ya. Jadi yang dibahas di sini penekanannya pada huruf illah yang ada di lam kalimah ini. Bagaimana keadaannya? Untuk bentuk yang lain tinggal menyesuaikan dengan dhamir ataupun dengan huruf mudhara'ahnya. Ada lagi yang lain? Bukan, itu nun sebagai tanda i'rab, tanda rafa'. Ya, nun itu sebagai tanda i'rab atau tanda rafa'. Kaitannya dengan pembahasan nahwu insyaallah. Di lain waktu insyaallah. Ada lagi? Ya, ini dulu ya untuk pagi ini. Walaupun minkum, ini pembahasannya agak panjang. Ya, insya Allah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Walaupun minkum untuk kekurangannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.